Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-184 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ahlu sunnah wal jamaah mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan, ala ma tujibuhu syari'ah, sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syariat ini. Artinya amar ma'ruf nahi munkar ini ada kaidahnya, bukan hanya sekedar semangat seseorang dalam beramar ma'ruf nahi munkar, tapi dia harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Baik, misalnya yang namanya pengingkaran itu adalah di dalam perkara yang memang itu adalah sebuah kemungkaran, bukan di dalam permasalahan ijtihadiyah, khilafiyah. Dan di sini kita harus mengerti benar bahwasanya perkara ini adalah memang semuanya sepakat adalah sebuah kemungkaran. Zina, riba, mencuri. Adapun perkara-perkara yang ijtihadiyah, khilafiyah, yang di situ khilaf antara ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, maka tidak boleh kita menyikapi itu sebagaimana kita menyikapi sebuah kemungkaran. Kemudian di antara kaidahnya yang perlu diperhatikan, maksud dari mengingkari kemungkaran mungkin ingin menghilangkan kemungkaran tadi, supaya hilang sama sekali kemungkaran tadi di permukaan bumi atau di sebuah daerah. Atau tujuan yang kedua, mengingkari kemungkaran tadi adalah untuk mengurangi kerusakan. Kalau dia memang tidak bisa menghilangkan secara keseluruhan, maka minimal dia mengurangi. Jadi enggak harus hilang semuanya baru disadarkan mengingkari kemungkaran. Kemudian ada yang mengatakan, paling kalau ana larang nanti cuma demikian. Kalau memang antum bisa lakukan dan mengurangi kemungkaran, antum lakukan. Karena terkadang mengingkari kemungkaran mungkin menghilangkan secara keseluruhan. Kalau tidak bisa, ya kita berusaha untuk mengurangi kemungkaran tadi. Kita lakukan. Adapun kalau misalnya pengingkaran terhadap kemungkaran tadi justru terjadi kemungkaran yang lebih besar, maka dalam keadaan demikian diharamkan untuk mengingkari kemungkaran tadi. Karena maksud dari mengingkari kemungkaran adalah untuk menghilangkan kemungkaran atau mengurangi kemungkaran. Adapun mengingkari kemungkaran justru malah terjadi kemungkaran yang lebih besar, maka ini diharamkan dalam keadaan demikian untuk ya mengingkari kemungkaran tadi. Sebagian mengambil contoh misalnya apa yang terjadi di atas kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa pembangunan kubah di atas kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemungkaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, beliau melarang ayyubna 'alal kubur. Melarang untuk dibangun di atas kuburan. Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangun di atasnya kubah. Ini sebuah kemungkaran. Tapi para umara, ya para ulama, mereka tidak menghancurkan kemudian kubah yang ada di atas kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Banyaknya orang-orang yang juhal dianggap bahwasanya ini adalah penghinaan dan perendahan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin yang berkepanjangan, dan ini adalah sebuah kemungkaran dan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran yang pertama. Sehingga para ulama sebatas mereka mengingkari dengan lisan, tidak sampai mereka membongkar kubah tersebut. Di antaranya adalah kaidah ini. Karena jangan sampai kita mengingkari kemungkaran kemudian terjadi kemungkaran yang lebih besar. Berarti mengingkari kemungkaran itu bukan hanya sekedar semangat saja. Tidak cukup seseorang memiliki semangat untuk menegakkan kalimat Allah, tapi dia harus punya ilmu. Dia harus punya ilmu dalam berdakwah dan beramar ma'ruf nahi munkar. Dia harus siapkan sebelum dia berdakwah ilmu yang cukup. Jangan dia beramar ma'ruf nahi munkar di atas kebodohan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani. Dan amar ma'ruf nahi munkar adalah bagian dari dakwah kepada Allah. Harus 'ala basirah, harus di atas ilmu. Bukan seseorang baru mendapatkan hidayah atau baru hijrah kemudian karena dia sangat semangat langsung dia terjun di dalam dakwah. Tidak, ini wadhifatul anbiya wal mursalin, ini adalah tugas para nabi dan rasul asalnya. Dan mereka berdakwah di atas ilmu. Kalau kita ingin berdakwah, maka kita harus menuntut ilmu terlebih dahulu. Orang yang berdakwah bukan didasarkan ilmu, maka yang dia rusak itu lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Dan dia harus senantiasa memasang di depannya, mengingat di depannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila dhalalah kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu. La yanqusu dhalika min athamihim syai." Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan. Kenapa mengajak kepada kesesatan? Terkadang karena kebodohan dia. Maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tidak berkurang dari dosa mereka sedikit pun. Hati-hati berdakwah kepada kesesatan tanpa ilmu. Kemudian juga ketika kita berdakwah, sebelum berdakwah kita butuh ilmu. Ketika kita berdakwah, maka kita butuh kelembutan. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u an syai'in illa syana. Kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu tadi menjadi indah. Amar ma'ruf nahi mungkar ketika disertai dengan kelembutan menjadi indah, dan tidak diambil dari sesuatu kecuali akan menjelekkan. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar yang ada hanyalah kekasaran, maka ini menjadi jelek, bisa menjadi sebab seseorang tidak menerima hidayah. Betapa banyak orang yang dulunya dia berada di atas jalan yang menyimpang, karena kelembutan seorang dai dalam menyampaikan kebenaran, akhirnya dia mau menerima kebenaran tadi. Kemudian setelah berdakwah, maka kita butuh kesabaran. Sebelum berdakwah butuh ilmu, ketika berdakwah butuh kelembutan, setelah berdakwah butuh kesabaran. Karena orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka dia melawan hawa nafsu manusia. Manusia pergi ke arah sini, antum ke arah sana, antum melawan mereka. Dan tentunya terkadang ada perlawanan dari mereka. Ya mungkin dengan cacian, mungkin dengan kritik yang pedas, bahkan sampai kepada gangguan fisik. Ini sunnatullah orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar demikian. Karena itu Luqman al-Hakim ketika menasihati anaknya, "Ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak." Wahai anakku, dirikanlah salat, beramar ma'ruf dan nahi mungkarlah, dan sabarlah atas apa yang menimpamu. Karena orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, terkadang dia dikucilkan, terkadang dia dibenci, terkadang dia dicaci. Kita bersabar. Bersabar untuk Allah. Wa ma sabruka illa billah. Sabar kita adalah karena Allah SWT yang menjadikan kita sabar. Wasbir li hukmi rabbik. Hendaklah kau bersabar atas hukum Allah. Baik hukum Allah yang kauni maupun hukum Allah yang syar'i. Bersabar dalam melaksanakan syariat dan bersabar atas musibah yang menimpa kita. Enggak ada yang sia-sia di sisi Allah Azza wa Jalla kalau kita memang ikhlas karena Allah. Kapan kita akan berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala kalau bukan sekarang? Orang-orang sebelum kita, orang-orang yang saleh, para imam, para ulama, orang-orang yang siddiqun, syuhada, mereka telah berkorban untuk Allah Azza wa Jalla. Maka adalah kita berkorban sebagaimana mereka berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar yang penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu, penuh dengan kelembutan, bersabar dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.